Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين أعزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid syarah kitab التوحيد. Pembahasan kita masih dalam bab من الشرك الاستعاذة بغير الله. Di antara kesyirikan adalah meminta pelindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Telah kita jelaskan ayat Allah Subhanahu wa taala wa annahu kana rijalun minal ins ya'uduna birijalin minal jin fazaduhum rahaqah. Bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Fazaduhum rahaqa, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Telah kita jelaskan makna ayat ini, di mana ada dua tafsiran di antara para ulama. Sebagian ada yang berpendapat fazaduhum rohaqa, maka manusia menambah kesombongan pada jin dikarenakan manusia meminta perlindungan pada jin. Ini antara tafsiran para ulama. Fazaduhum rohaqa, manusia menambah kesombongan. Rohaqa di sini maknanya tughyan, sifat melampaui batas atau kesombongan. Disebabkan manusia meminta bantuan kepada jin, maka bertambah kesombongan jin tersebut. Nah, tafsiran yang lain, mana rohaqa di sini, ya, maknanya dosa, kemudian juga kesalahan, kemudian juga rasa takut, ya, sehingga maknanya, nah, jin menambah pada manusia kesalahan. Tatkala manusia meminta perlindungan kepada jin tersebut, maka fazaduhum rahaqa, jin menambahkan kesalahan, kekeliruan kepada manusia sehingga akhirnya mereka melampaui batas. Nah, ada juga yang mengatakan maka jin menjadikan manusia bertambah kesesatannya. Nah, ada juga yang pendapat maka jin tersebut menambah rasa takutnya kepada manusia. Ya, di manusia bukan semakin tenang ketika meminta perlindungan kepada jin, tapi sebaliknya semakin takut kepada jin tersebut. Nah, kita masuk pada hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam bab ini. Qala musannifu rahimahullahu taala wa ana Khawlah binti Hakim. Dari Khawlah binti Hakim. Qalat, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nazala manzilan. Barang siapa yang singgah di suatu tempat. Wa qala a'udzu bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un. Kemudian dia mengatakan, "A'udzu bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq." Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Min syarri ma khalaq, dari kejelekan makhluknya. Lam yadurruhu syai'un, maka tidak akan memudaratkannya sesuatu apapun. Hatta yarhala min manzilihi dalika, sampai dia meninggalkan tempatnya tersebut. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Nah, syarah penjelasannya. Hiya Khawlah bintu Hakim ibnu Umayyah As-Sulamiyah. Namanya Khawlah bintu Hakim bin Umayyah As-Sulamiyah. Yuqalu laha Ummu Syarik, dikatakan juga kunyahnya itu Ummu Syarik. Wa yuqalu innaha hiyal wahibah, dikatakan juga sungguhnya dialah yang menghibahkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dinikahi. Ya. Kita dengar dalam Al-Qur'an. Nah, yang menyebutkan tentang seorang perempuan yang menghibahkan dirinya untuk dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan ini khususiah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, menikahi perempuan yang menghadiahkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun ketika itu dalam hadis disebutkan Rasulullah tidak jadi menikahinya. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersilahkan kepada sahabat yang lain untuk menikahinya. Ya. Wa kanat qabla tahta Utsman ibn Mad'un. Sebelumnya beliau itu istri dari Utsman bin Mad'un. Qala Ibn Abdul Bar, wa kanat salihatan fadilatan. Ibn Abdul Bar dalam kitabnya Al-Isti'ab, beliau mengatakan, Khawlah bintu Hakim, perempuan yang salihah dan juga fadilah, memiliki keutamaan. Radiyallahu anha. Ya, salah seorang sahabiah, sahabat Nabi SAW. Qawluhu, ucapannya, A'udhu bi kalimatillahi tamat. Ucapan Nabi SAW ketika memberikan arahan bimbingan kepada yang singgah di suatu tempat untuk mengucapkan A'udhu bi kalimatillahi tamat. Sara Allahu li ahli al-Islam ayasta'idu bihi badalan amma kana yaf'aluhu ahli al-jahiliyah min al-isti'adati bil jin. Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan kepada kaum muslimin untuk meminta pelindungan kepadanya sebagai pengganti apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dari meminta pelindungan kepada jin. Ya. Telah dijelaskan sebelumnya bahwasannya kebiasaan orang-orang jahiliyah ketika mereka singgah di suatu tempat, nah, meminta pelindungan kepada jin yang dianggap sebagai penguasa tempat tersebut. Nah, atau ketika mereka menempati suatu tempat yang seram, misalkan, yang menakutkan, ya, baik di padang pasir ataupun yang lainnya, mereka meminta pelindungan kepada jin. Ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan kepada kaum muslimin untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pengganti apa yang dilakukan orang jahiliyah di mana mereka meminta perlindungan kepada jin. Fasyara Allahu lil muslimina ayyata'awadu bi asma'ihi wa sifatihi. Maka Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kaum muslimin untuk meminta perlindungan dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Ya. Ini antara isti'adah al-masyru'ah. Meminta perlindungan yang disyariatkan. Yaitu meminta perlindungan kepada Allah dengan nama-namanya atau dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, qala al-Qurtubi, berkata Imam Al-Qurtubi, kila ma'nahu al-kamilat allati la yulhiquha naqsun wala aib. Maknanya, a'udhu bi kalimatillah at-tamat, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, maknanya al-kamilat, kalimat-kalimat yang sempurna yang tidak disertai dengan kekurangan dan aib. Kalimat-kalimat Allah yang tidak ada kekurangan, tidak ada cacat padanya. Kama yulhiku kalam al-bashar. Sebagaimana yang menyertai ucapan manusia. Kalau ucapan manusia disertai dengan kekurangan, ada cacat, tapi kalimat-kalimat Allah yang sempurna tidak ada sedikit pun kekurangan dan aib yang menyertainya. Nah, ini makna al-kamilat, ya, atau at-tamat, kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Maksudnya kalimat yang tidak disertai dengan kekurangan dan kecacatan. Nah, dan itu adalah kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Beda hanya dengan ucapan manusia. Ya, sebagus-bagusnya ucapan manusia, sebagus-bagusnya retorika yang disampaikannya, tetap ya, kadang-kadang ada kekurangannya, ada cacatnya. Wa qila ma'nahu asyafiyah al-kafiyah. Dikatakan juga maknanya, makna kalimat-kalimat Allah yang sempurna, yaitu asyafiyah, kalimat-kalimat Allah yang menyembuhkan. Al-kafiyah, yang mencukupi. Yeah. Dikatakan Al-Quran ini sebagai sifat, sebagai obat. Yeah. Dan Al-Quran, kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qila al-kalimatu huna hiya al-Quran. Dikatakan juga kalimat-kalimat di sini maknanya adalah Al-Qur'an. Ya. Wa inna Allah akhbara anhu bi annahu huda wa shifa. Dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwasanya Al-Qur'an itu huda wa shifa, sebagai petunjuk dan juga sebagai obat. Nah. Ini di antara keutamaan Al-Qur'an. Yeah. Hudal linnas wa hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi manusia secara khusus, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Wasifa, dan juga sebagai obat. Nah, baik obat penyakit yang sifatnya medis, yeah, nah, atau non medis. Nah, Al-Quran sifa sebagai obat. Yeah. Sehingga ruqyah ini di antara tibun nabawi, pengobatan yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Yeah. Dan bukan hanya pada penyakit yang non medis saja, bukan hanya pada kesurupan saja, kerasukan, tapi kepada penyakit yang medis pun, yeah, panas, dingin, yeah, atau luka atau lain sebagainya, Al-Quran sebagai obat. Nah, huda wa shifa, yeah, dengan membacakan Al-Quran. Wa hadzal amru ala jihatil irsyad ila ma yudfa'u bihil adha. Dan perintah ini sifatnya irsyad, bimbingan. Ya, kepada perkara yang dengannya tercegah suatu gangguan. Ya. Dengan mengucapkan tadi, a'udhu bi kalimatillahi tamat min salim makhulam. Walamma kana dhalika isti'adatan bi sifatillahi ta'ala, kana min babil mandubi ilaih al-muragab fihi, wa ala hadha fa haqqul musta'id billah ta'ala wa bi asma'ihi wa sifatihi ay yusaddiqullah fi iltijaihi ilaih. Maka ketika hal itu merupakan bentuk isti'adah, meminta perlindungan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka termasuk dalam bab yang dihasung dan ditekankan padanya. Perkara yang dihasung, disunnahkan. Nah, hendaklah kita meminta perlindungan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. A'udzu bi kalimatillah, kalim, kalam, ini sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dihasung. Nah, beristiadah dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Fahakul musta'id billah wa ta'ala wa bi asma'i wa sifatihi. Maka wajib bagi orang yang meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada nama-namanya serta sifat-sifatnya untuk membenarkan Allah dalam meminta perlindungan kepadanya. Jadi ketika meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah dia membenarkan bahwasanya Allah zat yang akan memberikan perlindungan kepadanya. Wa tawakkalu fi dzalika alaih, dan dia membenarkan ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhdhiru dzalika fi qalbi, dan menghadirkan hal itu pada hatinya. Ini suatu kewajiban bagi orang yang meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, membenarkan Allah Subhanahu wa taala dalam meminta perlindungan kepadanya, membenarkan Allah Subhanahu wa taala dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghadirkan hal itu dalam hatinya. Famata fa'ala dzalika wasala ila muntaha talabihi wa maghfirati dambihi. Maka ketika dia melakukan hal itu, nah, dia akan sampai kepada puncak dari keinginannya, permintaannya, dan juga akan diampuni dosanya. Nah, disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Nah, ketika seorang meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan nama Allah atau sifat-sifatnya, hendaklah dia membenarkan Allah Subhanahu wa taala dalam meminta perlindungan kepadanya. Ya, dan juga hendaklah dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal itu. Menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghadirkan hal itu dalam hatinya. Yeah. Bukan sekedar ucapan saja. Saya berlindung kepada Allah, saya berlindung kepada Allah, atau berlindung kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tabinaklah tadi membenarkan Allah Subhanahu wa taala dalam meminta perlindungan kepadanya. Benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghadirkan hal itu dalam hatinya. Qala Syaikhul Islam, berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, وقد نص على الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا تجوز الاستعادة بمخلوق. Para a'imah telah menyebutkan seperti Imam Ahmad dan yang lainnya bahwasanya tidak boleh meminta perlindungan kepada makhluk. Saya dijelaskan sebelumnya, tidak bolehnya meminta perlindungan kepada makhluk. Nah, tidak secara mutlak, Tapi maksudnya tidak boleh minta perlindungan kepada makhluk pada perkara yang tidak dimampui oleh makhluk tersebut. Adapun kalau makhluk tersebut mampu untuk melakukannya, maka dibolehkan untuk meminta perlindungan kepadanya. Perlindungan dalam masalah keamanan misalkan. Nah, atau yang lainnya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, wa man wajada malja'an aw ma'adan falyaud bih. Barang siapa yang mendapatkan tempat kembali, tempat berlindung, falyaud bih, maka berlindunglah kepadanya. Berlindung kepada tempat. Kalau selain tempat tersebut bisa dijadikan sebagai tempat perlindungan. Nah, apalagi ketika zaman fitnah, banyak ujian-ujian, cobaan-cobaan. Karena siapa yang mendapatkan tempat berlindung, berlindunglah kepadanya. Nah, di antaranya majelis ilmu ini sebagai tempat berlindung dari berbagai macam fitnah. Maka berlindunglah kepadanya. Nah, Rasulullah SAW mengasung untuk berlindung dengan tempat tersebut. Ini juga tentang bolehnya meminta perlindungan kepada makhluk dengan syarat tadi disebutkan, bisa melindunginya. Sehingga pernyataan para ulama tidak boleh beristiadah kepada makhluk, maksudnya minta perlindungan kepada makhluk yang makhluk tersebut tidak mampu untuk melakukannya. Nah, ini termasuk kesyirikan. وَهَذَا مَسْتَدَلُ بِهِ عَلَىٰ أَنَّ كَلَامَ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُقٍ. Dan ini diantara dalil yang dijadikan dalil oleh para ulama bahwasannya ucapan Allah itu bukan makhluk. Di sini Rasulullah SAW menghasung bagi yang singgah di suatu tempat untuk mengucapkan a'udzu bi kalimatillahi tamat. Nah, kalimat-kalimat Allah diantaranya adalah Al-Quran. Al-Quran kalamullah, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu atau kalamullah bukan makhluk. Nah, kenapa dikatakan Nabi SAW mengasung untuk meminta perlindungan dengan kalamullah? Sementara di sisi lain Rasulullah SAW memperingatkan dari meminta perlindungan kepada makhluk. Kalau seandainya kalamullah itu adalah makhluk, akan bertolak belakang dengan apa yang diucapkan oleh Nabi SAW tadi. Sehingga menunjukkan bahwasanya kalamullah ini bukan makhluk. Berbeda dengan akidah Mu'tazilah yang mereka berkeyakinan bahwasanya Al-Quran kalamullah itu adalah makhluk. Nah, padahal akidah Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan Al-Quran kalamullah, laisa bi makhluk. Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Qalu li anna wasabata 'an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu isti'ada bi kalimatillah wa amara bi dzalik. Jadi kalamullah bukan makhluk. Mereka para ulama mengatakan dikatakan telah sahih dari Nabi SAW bahwasanya Rasulullah SAW meminta perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah dan memerintahkan hal itu. Sebagaimana dalam hadis yang kita bacakan tadi. Walihada nahal ulama ani ta'azim wa ta'awid allati la yu'rafu ma'naha. Oleh karena itu para ulama melarang dari bacaan-bacaan atau permohonan perlindungan yang tidak diketahui maknanya. Minta perlindungan dengan bahasa-bahasa yang enggak dipahami maknanya. Seperti jampe-jampe. Nah, atau yang semisalnya ini dilarang. Kenapa? Khasyatan ayyakuna fiha syirkun. Khawatir di dalamnya ada kesyirikan. Yang dilarang meminta perlindungan dengan bahasa-bahasa yang tidak diketahui maknanya. Ya, raja-raja, jampe-jampe dan semisalnya. Wa qala Ibnu Qayyim, berkata Ibnu Qayyim, "Wa man dabaha li syaitani wa da'ahu wasta'ada bihi wa taqarraba ilayhi bima yuhibbu faqad 'abidahu." Dan barang siapa yang menyembelih untuk syaitan, berdoa untuk syaitan, meminta perlindungan kepadanya, mendekatkan diri kepadanya dengan perkara yang dia cintai, faqad 'abadahu, maka sungguh dia telah beribadah kepada syaitan tersebut. Wa illam yusammi dhalika ibadatan, walaupun dia tidak menamainya sebagai ibadah. Ini bukan ibadah kepada syaitan. Tapi ketika praktek yang dilakukannya tadi, menyembelih untuk syaitan, berdoa untuk syaitan, meminta perlindungan kepada syaitan, maka hakikatnya dia telah beribadah kepada syaitan. Walaupun sekali lagi dia menamainya bukan sebagai ibadah. Wa yusammihi istikhdaman, dan dia menamainya sebagai istikhdam. Ini hanya khodam. Ini istilah, istilah yang masyhur di tengah-tengah mereka. Nah, istilah khodam. Nah, pemakaian. Ya. Sehingga ada khodam ini, khodam itu. Ya, bacaan-bacaan tertentu yang dianggap sebagai khodam oleh mereka. Padahal hakikatnya khodam ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim tadi. Nah, ini sebagai bentuk ibadah kepada syaitan. Ya. Yeah. Kenapa dikatakan dalam khodam-khodam tersebut intinya meminta perlindungan kepada syaitan. Ya, yeah. Dengan bacaan-bacaan tertentu. Nah, wa sadaqa, dan benar. Wa istihdamu minasyaitan lahu. Ya, itu sebagai bentuk istihdam. Ya, pemakaian atau meminta bantuan dari syaitan kepadanya. Fayasiru man khadama syaitan wa 'abidihi, sehingga dia menjadi orang yang berkhidmat kepada syaitan dan juga hamba-hamba syaitan. Ya. Wabidalika yukhdimuhu syaitan, maka disebabkan itu syaitan pun berkhidmat kepadanya. Yeah. Lakin khidmatu syaitan lahu laisa khidmatan ibadah. Akan tetapi, yeah, khidmatnya syaitan kepada manusia tersebut bukanlah khidmat yang sifatnya ibadah. Fa inna syaitana la yakhda'u lahu, sesungguhnya syaitan tidak tunduk kepada manusia tersebut. Wa la ya'buduhu kama yaf'alu huwa bihi, dan syaitan tidak beribadah kepada manusia tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh manusia kepada syaitan. Ya. Jangan tertipu dengan istilah-istilah tadi. Nah, istilah khodam, khodam. Ya, bacaan-bacaan tertentu. Ya. Yang sebenarnya dalamnya itu al-isti'adah bisyaitan. Meminta perlindungan, meminta pertolongan, bantuan kepada syaitan. Nah. Sehingga orang yang melakukannya tadi, dia berkhidmat, khodam kan jadi pelayan. Nah, khodim. Yeah. Dia melayani syaitan. Nah, dengan bacaan-bacaan tersebut. Atau apa yang diinginkan oleh syaitan dari kalangan jin, dia turuti. Yeah. Dan syaitan pun berkhidmat kepadanya. Yeah. Kadang-kadang menunaikan apa yang diinginkannya. Tapi sekali lagi, khidmatnya syaitan kepada manusia tersebut bukanlah khidmat yang sifatnya ibadah. Kenapa syaitan tidak beribadah kepada manusia? Tidak tunduk kepada manusia? Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh manusia kepada syaitan. Yang jelas, bacaan tadi merupakan bacaan yang disyariatkan dalam Islam, ya, sebagai bentuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sebagai pengganti dari apa yang dilakukan orang-orang jahiliyah. Ketika singgah di suatu tempat, orang jahiliyah meminta perlindungan kepada jin yang dianggap menguasai tempat tersebut, agar terhindar dari perkara yang bisa memudaratkannya. Maka Islam mengajarkan untuk berlindung kepada Allah atau dengan kalimat-kalimat Allah, sifat-sifat Allah. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Ini yang diajarkan dalam Islam. Di antara fadilah dan keutamaannya ketika membacakan doa ini, lam yadurruhu syai'un. Syaitan lam yadurruhu syai'un. Sesuatu apapun tidak akan memudaratkannya. Baik itu binatang buas, hewan yang berbisa, atau dari bangsa jin, ya, atau yang lainnya. Nah, sesuatu dia akan memudaratkannya. Dia akan disebutkan pengalaman Imam Al-Qurtubi. Yeah. Di mana beliau selalu membaca doa ini. Tapi ketika suatu saat beliau lupa membaca doa ini, nah, tiba-tiba disengat oleh kalajengking. Nah, sampai beliau berpikir, ini apa sebabnya? Dan beliau ingat. Ternyata lupa untuk membacakan doa tadi. Yeah. Dibiasakan, tak kala kita singgah di suatu tempat, nah, baik tempat yang sifatnya sepi, ya, hutan, padang pasir, gunung, lautan, atau lain sebagainya. Jelas kita singgah suatu tempat, nah, bacakan doa ini. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Nah, doa yang pendek, tapi memberikan faedah yang sangat besar. Lam yadurruhu syai'un. Sesuatu apapun tidak akan memudaratkannya. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Allahu a'lam bisawab. Naktabi lahuna, insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Masih tersisa sedikit lagi dari syarah penjelasan hadis tersebut. Wa ila wana alhamdulillah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.